dalil-dalil disyariatkannya. Al-aslu fiha qawluhu ta'ala. Al-aslu, yakni dalil. Al-asl memiliki beberapa makna, di antaranya dalil. Beberapa kali kita lewati kata al-asl, yaitu ad-dalil. Yani al-aslu fiha ad-dalil fiha. Dalil tentang disyariatkannya al-wadi'ah. Qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 283, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. Maka hendaknya menunaikan, falyuaddi, menunaikan, alladzi tumina, orang yang dititipi amanah, yang diamanahi, ya, amanatahu, amanah, amanat yang dititipkan kepadanya, hendaknya dia tunaikan, yakni dia jaga dan dia kembalikan kepada pemiliknya. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, an tu'addul amanati, agar kalian menunaikan amanat-amanat itu, ila ahliha, kepada para pemiliknya. An-Nisa ayat 58. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, addil amanata liman i'tamanak, hendaknya engkau menunaikan amanah, amanat, liman i'tamanak, kepada orang yang memberimu amanat, yang mempercayaimu dengan amanah itu, tunaikan kepadanya. Wala takhun man khanak. Wala takhun, dan jangan kamu mengkhianati, man khanak, orang yang mengkhianatimu. Yang namanya khianat madzmumah, tercelah. Tercelah. Ya. Meskipun kamu dikhianati, kamu jangan berkhianat. Wala takhun man khana. Jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianati. Tetap jaga kepribadian, sifat amanah. Hadis ini riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwas di catatan kaki nomor 1. Naam. Wa li'anna ad-darurata wal hajata da'iyatun lil ida'i, dari segi tinjauan makna yang menunjukkan disyariatkannya penitipan barang sebagai satu amanat, amanah, ya, dikarenakan darurat dan hajat, kebutuhan darurat, tuntutan darurat yang sifatnya darurat, dan tuntutan hajat yang sifatnya hajat, kebutuhan, ya, da'iyah, menuntut, lil-ida' untuk adanya penitipan barang. Ada sebagian orang yang darurat baginya untuk menitipkan hartanya kepada orang lain, sifatnya darurat, karena tidak aman di sisinya, dia tidak punya kemampuan menjaganya dan butuh menitipkan ke pihak yang bisa menjaganya. Ada juga yang sifatnya bukan darurat, sifatnya hajat. Ya, dia butuh untuk menitipkannya. Tayyib. Faman wajada fi nafsihi al-qudrata ala hifdhil amanati, maka barang siapa merasa dirinya punya kudrah, punya kemampuan, ala hifdhil amanah, untuk menjaga amanah, amanat yang dititipkan kepadanya, fa innahu yustahabbu lahu, maka sesungguhnya disukai baginya. Hukumnya mustahab, sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Hukumnya hanya puncaknya mustahab, sunnah, disukai baginya. An yakbalal wadi'ata, untuk menerima barang titipan tersebut. Yang merasa mampu. Jadi tidak takalluf, tidak memaksakan diri di luar kemampuan. Baik, jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Jika merasa tidak mampu, jangan takalluf. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Jika memang merasa mampu, maka disukai baginya, disunnahkan baginya melakukan itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhih. Wallahu fi auni al-'abdi, Allah senantiasa menolong hambanya. Ma dama al-'abdu, selama hamba itu, fi auni akhih, senantiasa menolong saudaranya. Itu balasan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi seorang muslim yang selalu menolong saudaranya. Yang menolong saudaranya, Allah menjanjikan Allah juga akan menolong dia. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong menolong merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Dan ini di antara hadis yang menunjukkan hal itu. Dan balasannya, Allah akan senantiasa menolong hambanya yang selalu menolong saudaranya. Naam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Saudaranya darurat atau berhajat, butuh untuk menitipkan hartanya, kemudian dia punya kemampuan, merasa mampu, maka dia ingin menolong, ingin membantu saudaranya, dia pun menerima harta titipan tersebut, barang titipan tersebut, untuk dijaga sebagai amanat, amanah di sisinya, sampai tiba waktunya untuk ditunaikan kepada pemiliknya, untuk dikembalikan. Naam. Kalau itu dikatakan mustahab, sunnah, berarti berpahala. Berarti berpahala. Nah. Tayyib. Amma idza alima min nafsihi adam al-qudrah. Adapun jika dia mengetahui pada dirinya, ya, dia merasa tidak punya kemampuan ala hifdhil wadi'ati, untuk menjaga barang titipan tersebut, fa innahu la yajuzu, maka sesungguhnya tidak boleh. La yajuz, bukan dikatakan la yustahab, bukan dikatakan tidak disunnahkan. Kalau karena kalau dikatakan tidak disunnahkan, bisa saja dikatakan tidak disunnahkan, tapi boleh. Namun ini bahasanya la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh itu artinya haram. La yajuz lahu qabuluha, tidak boleh menerima barang titipan tersebut jika memang dia merasa tidak mampu. Kenapa? Karena ini termasuk takalluf, memaksakan diri di luar kemampuan. Wa qad duhina 'anit takalluf fi hadzal syara'. Di dalam syariat ini kita dilarang takalluf. Tayyib. Takalluf itu tidak boleh. Naam. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua. Syartu sihhatiha, syarat sahnya penitipan barang. Antakuna min jaizit tasarrufi limithlih. Antakuna min jaizit tasarrufi limithlihi. Penitipan barang itu dilakukan oleh orang yang jaiz at-tasarruf. Oleh orang yang statusnya dalam muamalah jaiz at-tasarruf, yaitu boleh bertindak pada hartanya. Dan istilah ini sudah berkali-kali kita lewati. Ya, pertama kita lewati pada awal bab muamalah jual beli, yang boleh melakukan transaksi jual beli dan yang semakna dengannya akad-akad, ya, akad-akad semisalnya muamalah adalah orang yang boleh bertindak pada hartanya. Limithlihi, dititipkan barangnya kepada orang yang semisal dengannya, yaitu kepada orang yang juga jaiz at-tasarruf. Jadi yang menitip barang jaiz at-tasarruf, yang dititipi barang juga jaiz at-tasarruf. Tayyib. Falau auda'a insanun, apabila ada seseorang yang menitipkan hartanya, insan tersebut jaiz at-tasarruf, memenuhi syarat, termasuk orang yang boleh bertindak pada hartanya. Dia menitipkan malahu, hartanya, auda'a malahu, dia menitipkan hartanya, inda saghirin, kepada anak kecil yang belum baligh, yang belum tergolong jaiz at-tasarruf, au majnun, atau dititipkan kepada orang gila yang tidak berakal, ya, yang tidak memenuhi syarat jaiz at-tasarruf, au safih, atau kepada orang pandir, orang dungu, yang tidak tergolong jaiz at-tasarruf. Sudah kita lewati golongan ini, ya, hartanya diurusi oleh walinya, wali anak kecil, wali orang gila, wali safih, orang yang dungu, meskipun sudah dewasa tapi dia gila, meskipun sudah dewasa tapi dia safih, tidak pandai mengurus harta, tidak bisa diserahkan hartanya kepadanya. Jika dia yang bertasarruf, bertindak pada hartanya, hartanya akan hancur, ya, akan habis. Fayyib, ingat pembahasan Hajar, ya, Hajar, penghalangan kepada pemilik harta untuk bertindak pada hartanya. Nah, ini golongan-golongan ini termasuk yang terkena hajar. Nah, mana kecil, orang gila, dan orang dung yang tidak pandai mengurus harta. Jadi tidak tergolong jaiz at-tasarruf. Jika ada seseorang yang dia jaiz at-tasarruf orang ini, tapi dia menitipkannya ke anak kecil, dia titip ke orang gila, dia titipkan ke orang dungu, fa'atlafahu, lantas orang yang dititipi tadi, anak kecil atau orang gila atau orang dungu tadi, merusak hartanya yang dititipkan, fala dhaman, maka tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti rugi. Jangan nuntut ganti rugi. Jangan nuntut walinya. Mana walinya itu anak kecil? Mana walinya orang gila tadi? Mana walinya safi itu? Ganti barang saya. Dia sudah merusak barang saya. Ya salah sendiri. Kenapa dititip kepada orang yang jaiz, tidak tergolong jaiz tasarruf? Litafriyutihi, tidak ada ganti rugi, litafriyutihi, dikarenakan kesalahan dia sendiri. Ya, bertindak pada hartanya menyalahi prosedur, menyalahi prosedur. Prosedur apa yang dia langgar? Prosedur yang dia langgar, dia titipkan ke orang yang tidak memenuhi syarat, bukan jaiz at-tasarruf. Jadi dia sendiri yang salah. Nah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan yang dititipi. Jangan tuntut walinya. salahkan diri sendiri. Wa in auda as-saghiru wa nahwuhu malahu 'inda akhara. Apabila ada anak kecil dan semisalnya yang tidak jais tasarruf, anak kecil atau orang gila atau orang dungu menitipkan hartanya 'inda akhara di sisi orang lain, kepada orang lain dia titipkan. Yang dititipi ini jais tasarruf. Orangnya sudah balig, sudah dewasa, waras, berakal dan pandai mengurus harta. Bisa mengurus harta. Tetapi subhanallah, ini yang nitip anak kecil, yang nitip orang gila, yang nitip orang dungu, kok dia terima gitu. Nah, masalahnya di situ. Saral wadi'u dhaminan. Saral wadi'u dhaminan. Maka al-wadi' dalam hal ini, yakni orang yang dititipi tadi, yang menerima titipan itu, dhaminan, dia bertanggung jawab mengganti jika ternyata terjadi kerusakan ya, atau kehilangan harta itu di sisinya. Kenapa? Lita'addihi bi akhdhihi, karena dia ya melanggar batas aturan dengan menerima, dengan menerima harta itu. Seharusnya tidak boleh diterima, karena golongan-golongan itu anak kecil, orang gila, orang dungu, golongan yang tidak dibenarkan tindakannya pada hartanya. Ketika dia terima, ini termasuk tindakan pelanggaran. Ta'addi di sini artinya pelanggaran ya, aturan, pelanggaran prosedur syariat. Syariat menetapkan golongan itu tidak benar tindakannya, dalam tidak boleh bertindak. Nah, dia kok menerima. Nah, ini berarti dia melanggar aturan syariat, termasuk pelanggaran. Jika kemudian rusak atau hilang di tangannya, maka dia bertanggung jawab mengganti. Baik, al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga, fil ahkamil muta'alliqati bil wadi'ati, hukum-hukum terkait, hukum-hukum yang terkait dengan al-wadi'ah. Al-hukm al-awwal, al-wadi'atu amanatun fi yadil mustawda'i. Al-wadi'ah, harta titipan, merupakan amanat di tangan al-mustawda', di tangan orang yang dimintai bantuan penitipan. Al-mustawda' sama dengan wadi'ah. Ada dua bahasa di sini yang digunakan dalam kitab ini tadi, al-wadi', al-mustauda', ya sama maknanya, yaitu orang yang dititipi. Jadi barang harta titipan itu adalah amanah di tangan orang yang dititipi. Makanya tadi kan sudah dipertegas di atas bahwa yang disukai untuk menerima titipan barang sebagai amanat di tangannya adalah orang yang merasa mampu. Adapun yang merasa tidak mampu tidak boleh menerimanya, karena hal itu tergolong takalluf, memaksakan diri di luar kemampuan. Nah, karena itu amanah. Ada pertanggungjawaban. Maka fala dhamana alaihi in lam yufarrid, hukumnya ini. Maka tidak ada tanggung jawab ganti rugi atasnya apabila dia tidak melakukan kesalahan prosedur. Apabila dia tidak, lam di sini bisa dibaca dengan dua bacaan ya. Lam yufarrid, lam yufrid. Yufarrid, yufrid. In lam yufarrid, apabila dia tidak melakukan tafriyud, artinya dia tidak melakukan kelalaian. Itu tadi tafrid di atas itu. Ya. Tafrid artinya kelalaian. In lam yufarid, selama dia tidak lalai dalam penjagaan, pemeliharaan hatten yang dititipkan padanya. In lam yufrid, apabila dia tidak melakukan pelanggaran, kesalahan. Ya. Tidak melakukan pelanggaran, kesalahan prosedur dalam penjagaan harta. Li'annaha amanatun kasairil amanat. Karena itu tergolong amanat seperti amanat yang lainnya. Wal aminu la yadmanu, dan yang namanya al amin, orang yang dipercaya memegang suatu amanat, kalau dipercaya maka la yadman, dia tidak bertanggung jawab mengganti. In lam yata'adda, selama dia tidak melakukan pelanggaran prosedur aturan syariat, tidak melakukan kesalahan, selama dia tidak melakukan kelalaian. Jadi sebenarnya di sini terkait dengan ganti rugi ini, selama dia menjalankan amanat, ya, secara jujur, ya, sesuai prosedur syariat, maka karena dia telah dipercaya, maka tidak ada tuntutan ganti rugi. Dia tidak bisa dituntut. Nah, apabila itu tadi, apabila dia mufarrid, yakni melakukan tafrid. Apalagi apa makna tafrid tadi? Bahasa ini antum harus kuasai, ya. Dia mufarritun, yakni melakukan tafrid. Farrata yufarritu. Apa maknanya tadi? Dia melakukan kelalaian. Dia lalai dalam menjaga. Nah, maka di sini harus tanggung jawab. Nanti akan disebutkan di poin kedua. Yang kedua, mufrid. Mufrid, dia melakukan ifrad. Afrata yufridu. Mufrid, yakni dia melakukan tindakan melampaui batas prosedur aturan syariat. Jadi melakukan pelanggaran, kesalahan. Ini yang dibahasakan dengan at-ta'addi, yata'adda. Ya, ta'adda, yata'adda. Ini ta'addi. Jadi dia muta'addin. Muta'addin berarti dia melampaui batas aturan, melanggar kesalahan. Kesalahan, melanggar, melampaui batas aturan. Melebihi aturan yang ada. Nah, ini pelanggaran, kesalahan. Itu ta'addi namanya. Itu makna mufrid. Naam. Jadi, selama dia tidak mufarrid, tidak juga mufrid, yakni tidak muta'addin, maka dia tidak bisa dituntut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la dhamana ala mu'taman. La dhamana ala mu'tamanin. Tidak ada ganti rugi, pertanggungjawaban ganti rugi atas orang yang terpercaya. Hadith ini lihat catatan rangkai nomor 3, rawahu Dharqutni, diriwayatkan oleh Dharqutni dalam sunannya, Al-Baihaqi dalam sunannya, dan dihasankan oleh Al-Albani, bimajmu'i turuqih, dengan gabungan seluruh jalan-jalan riwayat. Berarti hadith ini, ya, ada kelemahan pada sanad, tetapi beberapa sanad, beberapa riwayat yang kelemahan-kelemahan yang ringan bisa saling menguatkan menjadi hasan li ghairi, Hasan dengan penguat-penguatnya. Di majmu' itu rukun. Yang gabungan seluruh jalan-jalan riwayatnya dihasankan. Dinilai berdasarkan hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa. Tayyib. Ini kaidahnya. Segala sesuatu yang sifatnya amanat di tangan seseorang, maka pada asalnya jika terjadi sesuatu, dia tidak boleh dituntut ganti rugi, kecuali jika dia mufarrid, melakukan kelalaian, atau dia mufrid, yakni muta'addin, dia melanggar, melampaui batas, melakukan kesalahan prosedur. Tayyib. Athani, idha ta'adda ala al-wadi'ati, apabila dia, nih, perhatikan ta'adda bahasa ini, idha ta'adda ala al-wadi'ati, apa makna ta'adda tadi? Apabila dia melanggar, ya, melakukan kesalahan, yakni atas barang titipan, yakni dia melakukan tindakan yang melanggar batas yang dibolehkan baginya bertindak pada harta itu, ya, itu pelanggaran, itu kesalahan, jadi afrodo, ya, au farrodo, atau dia farrodo. Apa tadi farrodo? Yufarritu mufarrit, apa tadi? Melakukan kelalaian. Melakukan kelalaian. Kelalaian itu berarti tidak melaksanakan tugas yang semestinya. Lalai dia. Yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan. Ya, dia tidak melaksanakan tugas menjaga amanat dengan benar. Lalai. Nah. Kalau ta'adda tadi, melakukan tindakan yang melanggar batas, melampaui batas, kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan, dia lakukan, akhirnya rusak. Itu tak ada. Farroto, lalai, yang seharusnya dilakukan, dia tidak lakukan, akhirnya rusak. Itu lalai namanya. Bisa dibedakan? Tayyib, atau farata fi hifdhiha, atau lalai dalam penjagaannya. Fa innahu yadmanuha, maka sesungguhnya dia bertanggung jawab menggantinya. Idza talifat, apabila harta titipan itu rusak. Kenapa? Li annahu mutlifun lima li ghairihi, karena dia sesungguhnya dia dengan itu mutlif, perusak, ya, lima li ghairi, perusak harta orang lain. Dititipkan pada dia sebagai amanat untuk dijaga dengan baik. Tetapi dia melakukan tindakan pada harta itu, tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Dia melampaui batas tindakan yang dibolehkan. Berarti melakukan pelanggaran, kesalahan. Berarti itu namanya sengaja merusak harta orang. Barang titipan itu amanat di tangannya untuk dijaga dengan baik. Dia seharusnya melakukan ini dan itu. Karena dia sudah menerima amanat itu, maka kewajibannya menjaganya dengan baik. Dengan cara ini dan itu yang seharusnya dilakukan. Tapi dia tidak lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Akhirnya, dengan sebab kelalaiannya tidak mengerjakan yang seharusnya dia lakukan, akhirnya rusak. Itu namanya merusak barang orang. Mutlifun lima dikari. Berarti dia harus tanggung jawab. Nah. Paham ya? Jadi bisa difahami kalimat di atas, kita kembali ke atas itu, antakuna min jaisit tasarrufi li mithli falau auda'a insanun. Ini pembahasannya yang ini, kita kembali ke atas. Ini pembahasannya tertuju kepada orang yang menitip, ya. Yang di atas itu kepada orang yang menitip, bukan yang dititipi. Falau auda'a insanun jaiz at-tasarrufi malahu 'inda sughin aw majnun aw safi. Apabila ada orang yang jaiz tasarruf, menitip barangnya kepada anak kecil, orang gila atau orang dungu, fa'atlafahu, kemudian yang dititipi merusakkannya, fala dhaman, maka yang dititipi tidak bertanggung jawab. Kenapa? Litafriyutihi, karena tafriyut yang dilakukan oleh orang yang menitip. Yang menitip ini kategorinya apa tadi? Apa makna tafriyut? Lalai. Apa sisi kelalaiannya? Apa sisi kelalaiannya? Sisi kelalaiannya adalah, kenapa dititip ke anak kecil? Kenapa dititip ke orang gila? Orang gila dititipi, dikasih uang, dikira makanan, dikira roti. Dimakan sama dia. Lah iya. Dititipkan ke orang dungu. Nah, dititipkan ke orang dungu. Oh iya. Artinya lalai. Dianya yang orang yang menitip yang melakukan kelalaian. Berarti dia tidak boleh menuntut. Nah, karena dia yang lalai. Faham? Wa in auda'a, sebaliknya, wa in auda'a as-saghiru wa nahuhu malahu 'inda akhara. Apabila ada anak kecil atau orang gila atau orang dungu menitip hartanya kepada seseorang. Jadi gimana tiba-tiba ada orang gila lari gitu? Hah? Ada bawa hartanya dari rumah lari, terus ketemu kita, dititip sama kita. Gimana? Enggak boleh diambil berarti kan? Ya jangan, jangan diurusi orang gila kok. Nah. Jangan cari urusan kan begitu ya. Baik, karena ini apabila ada anak kecil atau orang gila atau orang dungu menitipkan barangnya kepada seseorang, soral wadi'u dhaminan, maka yang dititipi bertanggung jawab. Artinya kalau rusak, nah berarti kalau menerima, ya berarti siap tanggung jawab. Karena kalau rusak, apapun alasannya, jelas kalau rusak harus ganti. Li ta'addihi bi akhdhi, karena dia melakukan ta'addi. Apa itu ta'addi? Melakukan kesalahan, pelanggaran. Seharusnya jangan diterima. Karena orang itu orang yang tidak bisa, tidak dibenarkan tasarrufnya. Nah, jadi ini pembahasannya terkait orang yang menitip. Ya. Baik. Yang pertama yang menitip, yang melakukan kelalaian. Yang kedua, ini yang dititipi. Dianggap melakukan ini salah satu contoh pelanggaran. Yang dititipi ini. Jadi ini bisa digabungkan ke poin kedua yang sedang kita pelajari. Idza ta'adda 'alal wadi'ah. Termasuk dalam kategori ta'addi. Ya, diingat itu. Kalau ada orang yang tidak jais tasarruf, tidak boleh bertindak pada hartanya, jangan coba-coba menerimanya. Karena akan bertanggung jawab ya, secara mutlak. Karena mengambil amanat dari orang yang tidak jais tasarruf itu sebenarnya pelanggaran. Nah, jadi kita kembali. Yang kedua tadi selesai ya. Nah, jika menerima amanah, jangan jaga dengan baik. Jangan melakukan kesalahan tindakan, pelanggaran. Jangan lalai. Karena itu namanya merusak harta orang, tanggung jawab. Al-thalith yang ketiga, yajibu alal mustaudai, wajib atas orang yang dititipi, hifzul wadi'ati, menjaga harta titipan itu, fi harzin mithliha. Au, na'am. Au fi harzi mithliha. Fi harzi mithliha, mudhaf. Mudhaf ilaih. Fi harzi mithliha. Urfan. Wajib bagi orang yang dititipi, hifdzul wadi'ah, menjaga harta titipan itu, fi harzi mithliha, pada prosedur penjagaan pemeliharaan yang semisal dengan harta itu, urfan, menurut adat. Ya, Jadi beda cara menjaga uang misalkan dengan menjaga kendaraan misalkan. Ya, atau menjaga hewan yang dititipkan. Jadi harus benar-benar dijaga. Misalkan kalau titipan itu berupa emas misalkan ya, atau uang. Bagaimana harzi mithliha? Secara urf biasanya emas uang itu disimpan di mana? Disimpan dalam lemari, ya. Ada kuncinya kan begitu ya? Hah? Nah. Dititipi emas. Nah. Kemudian emasnya disimpan sembarangan gitu. Ada uangnya di. Nah, itu kan berarti tidak disimpan dengan prosedur yang semestinya. Nah, jadi fi harzi mithliha urfan. Baik. Lian Allah Azza wa Jal, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal amara bi ada'il amanati. Allah Azza wa Jal telah merintahkan menunaikan amanat-amanat itu ila ahliha, kepada para pemiliknya. Wa la yumkinu dhalika illa bihifdhiha, dan itu tidak mungkin menunaikan amanat kembali ke tangan para pemiliknya illa bihifdhiha, kecuali dengan menjaga harta yang dititipkan itu sampai kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Wa li anna al maqsuda min al ida'i al hifdhu, karena sesungguhnya menjadi tujuan dari penitipan adalah untuk menjaga harta itu sebagai suatu amanat yang dipercayakan padanya sampai ditunaikan kembali ke tangan pemiliknya dalam keadaan tidak rusak, ya. Wal wadi'u multazimun bidzalik, sementara al wadi' muncul lagi istilahnya al-wadi', yani al-mustauda', orang yang dititipi, yang menerima titipan tadi, multazimun bidzalik, dia telah menerima amanah itu, yakni siap bertanggung jawab menjaganya, karena dia menerima amanat itu, titipan itu, berarti dia siap bertanggung jawab. Fa in lam yahfadha, maka jika dia tidak menjaganya, lam yaf'al maltazamahu, itu artinya dia tidak melakukan kewajibannya yang semestinya. Dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya menjaga amanat yang dipercayakan padanya. Makanya jika merasa tidak mampu, jangan. Kalau merasa mampu, disukai, tapi tidak wajib. Jika kemudian ingin menolong karena ini disukai, ini disunnahkan, dianjurkan, silakan. Tapi ingat, konsekuensinya harus tanggung jawab, dijaga dengan baik. Berarti memang disimpan sesuai prosedur. Masing-masing harta punya prosedur, ya, yang berbeda dalam penjagaannya, seperti digambarkan tadi. Nah, baik. Jangan dibiarkan saja misalkan harta itu di tempat yang tidak semestinya, tidak seprosedur, sampai misalkan akhirnya rusak, akhirnya hilang. Nah. Ini dulu ya. Yang keempat, kelima, dan seterusnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tafadhalu, jazakumullahu khairan.